Lalu sebagian mereka berkata, aku tidak menikahi para wanita. Dan sebagian sahabat yang lain berkata, aku tidak makan daging. Dan sebagian sahabat yang lain berkata, aku tidak tidur di atas kasur. Maka berita itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersabda, bagaimanakah dengan sebagian orang yang mengucapkan demikian? Akan tetapi aku berpuasa, aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, dan aku berbuka, dan aku menikahi para perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukanlah dariku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafalnya adalah riwayat Muslim. Kita akan pelajari hadis ini terlebih dahulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu gelar yang terkenal dari beliau. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau ketika menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berumur 10 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau sekitar 23 tahun saja. Dan beliau mempunyai kunyah yaitu Abu Hamzah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkunyahinya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, dari Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, beliau bercerita, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'ullaha lahu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantumu adalah Anas ini, berdoalah kepada Allah untuknya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Yang artinya, wahai Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah untuknya di dalam apa saja yang engkau berikan kepadanya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat di kota Basrah pada tahun 91 Hijriah, atau ada yang mengatakan 92 Hijriah, ada yang mengatakan 93 Hijriah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau dalam keadaan sekarat mau meninggal di kota Damaskus, di kota Damaskus beliau menangis saat ditemui oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang tabi'i. Kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala bertanya, ma yubekik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi as-salah. wa hadhihi as-salatu qad dhiyat. Yang artinya, aku tidak mengetahui sesuatu apapun dari apa yang aku temui kecuali salat ini. Maksudnya, hampir semua sudah dijauhi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zamannya kecuali salat ini. Bahkan salat ini pun sudah disia-siakan. Ini menunjukkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengingatkan kita bahwa perihal salat sangatlah penting. Dan ini menunjukkan bahwa beliau mendapatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sedikit biografi dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna tentang amalan beliau saat rahasia. Saat rahasia maksudnya adalah saat sendirian. Di sini terdapat pelajaran, yaitu, atau sebelum saya ambil pelajaran, saya jelaskan dulu ya. Saat rahasia, di situ kan disebutnya fisir, yaitu saat rahasia. Nah, maksudnya rahasia adalah saat di rumah. Di rumah, karena di rumah tidak banyak orang yang melihat dan suasananya benar-benar rahasia. Lalu sebagian dari sahabat Nabi yang bertanya kepada istri-istri Nabi tersebut setelah mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di rumah seperti ini, amalan beliau saat di rumah seperti ini, maka sebagian yang bertanya itu mengatakan, kalau begitu la atazawwajun nisa, aku tidak menikah. Sebagian yang lain mengatakan la akulul lahm, aku tidak makan daging. Di dalam riwayat yang lain, aku tidak akan berbuka, terus berpuasa setiap hari. Itu di dalam riwayat yang lain. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan aku tidak akan tidur di atas kasur. Maksudnya adalah aku akan sholat malam sepanjang malam setiap malam. Ini tiga sahabat Nabi yang bercita-cita ingin melakukan hal-hal tersebut setelah mereka mengetahui apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah. Maka beliau mengatakan, aku tidak menikah. Yang kedua, aku akan berpuasa. Yang ketiga, aku akan sholat malam dan tidak pernah tidur di setiap malam. Lalu kabar tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala sebagai permulaan perkataan. Lalu beliau mengatakan, bagaimanakah dengan orang-orang yang mengucapkan demikian? Maksudnya yang tiga tadi, yaitu tidak menikah, akan selalu puasa dan akan selalu sholat malam, tidak pernah tidur, tidak pernah tidak berpuasa. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berpuasa. Aku tidur dan aku sholat tetapi aku tidur. Artinya, beliau sholat malam tapi juga ada waktu yang beliau sediakan untuk tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Maksudnya tidak berpuasa setiap hari, tetapi ada waktu-waktu yang berbuka. Kemudian yang ketiga, dan aku menikahi para wanita. Buktinya beliau istrinya 11, meninggal sebelum beliau 2 dan beliau meninggal tertinggal 9. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka siapa saja, man di sini adalah ismul mausul, Dan para ulama usul fikih ketika membicarakan perkara al-am dan al-khas, perkara yang umum dan khusus, maka termasuk daripada al-alfaz ad-dallah alal umum, lafal-lafal yang menunjukkan kepada keumuman adalah man, ismul mausul. Siapa saja yang membenci akan sunnahku, sunnahku di sini adalah ajaranku, maka bukan dariku. Nah, di sini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, yaitu kegigihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk mengetahui perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini warisan para salafus saleh. Ya. Kegigihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semestinya juga seperti itu. Ya, makanya kita selantiasa selalu mengajak kaum muslimin agar ayo duduk di majelis ilmu. Ayo sudahi membicarakan hal-hal yang tidak akan pernah ada ujungnya. Misalkan hal-hal politik, hal-hal keduniawian tidak akan pernah ada ujungnya. Dan kita tahu tidak dianggap pintar, kita tidak tahu tidak dianggap bodoh. Tetapi ketika kita mempelajari ilmu agama Islam, maka kita akhirnya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kemudian di dalam hadis ini juga adalah di dalamnya terdapat keutamaan para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya juga terdapat pelajaran keutamaan berpoligami. Ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala bahwasanya keutamaan berpoligami salah satunya adalah poligaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya. Salah satunya adalah akhirnya dari istri-istri tersebut bisa menukilkan kepada umat Islam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu faedah dari poligaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari istri-istri tersebutlah radhiyallahu anhunna ummul mu'minin atau ummahatul mu'minin, mereka menukilkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam. Kemudian, pelajaran selanjutnya adalah bahwa ada sebagian orang yang mengira bahwa sebagian perbuatan dianggap sebagai sebuah ibadah, padahal tidak demikian. Nah, ini harus kita pahami betul-betul. Ada sebagian orang menganggap bahwa ini ibadah, ternyata dia tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu diambil dari dalil Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian yang menganggap bahwasanya ini baik, ini ibadah, maka ini bukan menjadi ukuran. Ya, ini bukan menjadi ukuran. Seperti misalkan ada seorang perempuan yang dia bercerai dengan suaminya, akhirnya dia bertekad untuk tidak mau menikah lagi. Dengan asumsi yang ada di dalam pikirannya bahwa saya ketika hidup sendiri bisa kok untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, menjadi single parent, menjadi orang wanita yang bisa berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ada suami. Nah, ini kekeliruan. Ya, sebagian orang mengira bahwasanya ini adalah hal yang baik, ini adalah ibadah, padahal itu bukan ibadah. Contoh misalkan meninggalkan pernikahan, kemudian tidak mau makan, kemudian tidak mau tidur. Sebagian orang menganggap itu baik, padahal itu bukan ibadah kepada Allah itu adalah penyiksaan. Nah, ini pelajaran. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwasanya salah satu keutamaan para sahabat yang tidak akan didapati di zaman selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Apabila mereka mempraktekkan syariat Islam, kemudian mereka keliru, maka akan ada langsung koreksi dan perbaikan dari Allah, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan mungkin pernah terjadi di zaman selain sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, makanya kita orang-orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yang bermanhaj salaf, mengajak kaum muslimin untuk memahami agama berdasarkan pemahaman para sahabat, karena mereka benar-benar mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, ini salah satu poin mereka kalau keliru dalam mengerjakan, mempraktekkan sebagian syariat Islam, maka akan ada dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbaikan ataupun koreksian. Dan itu tidak akan pernah ada di zaman selain para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa apabila seseorang mau mengucapkan sesuatu, hendaklah dia mulai dengan bismillah, nama Allah, dan memuji Allah. Bismillah walhamdulillah, kan seperti itu. Bismillah walhamdulillah, ya, boleh ditambahi dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil juga dari hadis ini adalah bahwa salah satu metode dalam mengingkari sebuah kemungkaran, yaitu jika tidak diperlukan untuk menyebutkan nama secara langsung, maka tidak perlu untuk menyebutkan nama. Terjadi di tengah masyarakat kemungkaran, maka kemungkaran yang kita bahas bukan orang yang melakukan kemungkaran yang kita bahas. Ini kalau seandainya tidak diperlukan untuk menyebutkan nama. Tapi ada kadang-kadang diperlukan untuk menyebutkan nama. Dan itu bukan sebuah ghibah, tetapi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga kaum muslimin menjauhi perbuatan orang tersebut. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa disyariatkan untuk senantiasa selalu mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di dalam hal apapun, dalam perihal akidah, ibadah, muamalah ataupun adab dan akhlak, maka pada saat itu yang dijadikan suri tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam. Nah, kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah ketika Rasul SAW mengatakan tadi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang masalah ini. Apa yang dimaksud bukan dariku? Sebagian mengatakan bahwasanya itu adalah pertanda dosa tersebut, yaitu dosa besar, ketika ada kata-kata falaisa minni, bukan dariku. Maka itu isyarat bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan bahwa ketika dikatakan falaisa minni, maka siapa yang mengerjakan perbuatan tersebut berarti minimal dia telah mengerjakan sebuah maksiat. Dia telah mengerjakan sebuah maksiat. Dan maksiat adalah diharamkan hukumnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dari para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwasanya kata-kata bukan dariku maksudnya adalah siapa yang mengerjakan perbuatan tersebut maka dia keluar dari agama Islam. Dia kafir. Siapa yang mengerjakan perbuatan tersebut? Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa lafal ini menunjukkan keharaman, tidak sampai pada derajat kekufuran. Menunjukkan kepada keharaman, tidak sampai kepada derajat kekufuran. Dalilnya apa bahwasanya perbuatan ini tidak sampai kepada derajat kekufuran? Kata-kata laisa minni, bukan dariku. Karena hadis-hadis yang semisal dengan ini sangatlah banyak di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama rahimahumullah taala bersepakat bahwa perbuatan tersebut tidak sampai kepada derajat kekafiran. Ya. Nah, mungkin sebagian ulama yang mengatakan laisa minni, bukan dariku, itu adalah sebuah isyarat untuk menunjukkan pelakunya adalah keluar dari agama Islam. Ini apabila mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa seorang muslim tidak seyogianya untuk menyulitkan diri dalam perihal memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hendaklah dia beribadah kepada Allah dan mencari waktu untuk istirahat, ya, dengan niatan istirahat tersebut sebagai bentuk untuk mengumpulkan kekuatan sehingga bisa beribadah kembali. Intinya tidak diperbolehkan, tidak seyogianya seorang muslim untuk terlalu berlebihan mempersulit diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa perbuatan tidur tidak menyelisihi keadaan orang-orang saleh. Buktinya Nabi Muhammad SAW tidur di malam hari, kemudian beliau sholat juga di malam hari. Ini tidak menyelisihi kebiasaan orang-orang saleh. Bukan berarti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, wali-wali Allah itu tidak pernah tidur. Ini keliru pemahaman seperti ini. Kemudian di dalam hadis ini juga dianjurkan untuk sholat malam, ya, sholat malam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usalli wa anam," aku sholat malam dan aku tidur. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran terlarang melakukan puasa dahr namanya. Shaumud dahr. Puasa dahr. Yaitu berpuasa dan tidak berbuka. Berpuasa, besoknya puasa, besoknya puasa. Memang waktu berbuka, tetapi dia berpuasanya setiap hari. Ini namanya puasa dahr. Ini diharamkan dalam agama Islam, atau minimal hukumnya makruh, terlarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam hadis ini juga dianjurkan untuk mengerjakan puasa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga adalah bahwa menikah ini termasuk daripada mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inti pendalilan dari hadis ini adalah itu, bahwa sahabat tersebut setelah mengetahui kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak menikah. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya menikahlah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menikah termasuk daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah inti pendalilan dari hadis ini di dalam kitabun nikah. Ya. Nah, kita baca hadis yang selanjutnya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qaal radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibni Maz'un at-Tabattul walau adzina lahu lakhtasaina. Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menolak atas Utsman bin Maz'un sikap tabattul. Sikap tabattul yaitu tidak menikah. Jikalau diizinkan untuk Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu untuk tabattul tidak menikah, maka niscaya kami akan kebiri diri kami. Lakhtasaina, niscaya kami akan kebiri diri kami. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin biografi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau ini namanya adalah Sa'd bin Abi Waqqas bin Malik Al-Qurashi Az-Zuhri. Wafat pada tahun 55 Hijriah. 55 Hijriah. Dan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau termasuk ahadul asyarah, salah satu dari 10 orang yang dijamin oleh Allah subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk ahadus sabiqin al-awwalin, salah seorang sahabat Nabi yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Ya. Kayak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Beliau adalah sadisu sittatin fil Islam, orang ke-6 yang masuk pertama kali dalam agama Islam. Nah, ini termasuk di dalamnya Sa'd bin Abi Waqqas adalah seseorang dari orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Dan beliau mengikuti perang Badar, kemudian juga perjanjian Hudaybiyah. Dan beliau termasuk dari 6 orang yang menjadi ahli syura untuk bermusyawarah, bersepakat, satu orang yang ditunjuk dari 6 orang tersebut. Nah, ini salah satu biografi dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang ahli berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk harisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusunil lailah." Semoga ada lelaki saleh dari sahabat-sahabatku yang menjagaku pada malam ini. Maka pada saat itu Sa'd bin Abi Waqqas berkata, "Ana ya Rasulullah jitu ahrusuka." Aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk menjagamu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sumi'at ghatituhu. Maka Rasulullah SAW tidur sampai terdengar suara dengkurannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya keutamaan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, radda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menolak Utsman bin Maz'un untuk tabattul. Apa maksud dari tabattul? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari tabattul adalah tidak menikah, menyendiri, tidak menikah. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk bertabattul, maka niscaya kami akan mengembiri kemaluan kami. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ambil beberapa pelajaran. Apakah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu memang ingin untuk mengerjakan itu? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Maz'un beliau bernazar untuk itu. Beliau bernazar. Ada yang mengatakan bahwasanya itu hanya sebatas keinginan semata, tidak sampai kepada derajat bersumpah ataupun derajat bernazar, mewajibkan sesuatu pada diri sendiri. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dalam hadis ini juga adalah haramnya untuk mengebiri kemaluan baik laki-laki ataupun perempuan. Haramnya mengibiri kemaluan baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Dan ini juga termasuk di dalamnya para atau termasuk di dalamnya hewan-hewan. Diharamkan untuk mengibiri hewan-hewan. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya boleh hewan dikebiri, terutama apabila mendatangkan manfaat, terutama apabila mendatangkan manfaat untuk manusia, maka ini diperbolehkan. Kalau kita perhatikan dari tadi, pembicaraan hadis ini seputar berbicara tentang hukum nikah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sering mengatakan bahwasanya hukum nikah itu berputar pada 5 hukum syar'i. Dia bisa haram atau makruh atau mubah atau mandub ataupun wajib. Ya, jadi hukum nikah berputar pada 5 poin tersebut. Nah, saya akan menambahkan lagi tentang hukum nikah ini. Karena di sini kan hadisnya berbicara tentang tabattul, yaitu tidak menikah. Ya, tidak menikah, menyendiri. Apa hukumnya? Maka perhatikan baik-baik, asal hukum nikah adalah dianjurkan. Asal hukum nikah adalah dianjurkan. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan kebanyakan para ulama berpendapat akan hal tersebut. Yaitu hukum nikah adalah dianjurkan. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah fankihu ma taaba lakum minan nisa. Surah An-Nisa ayat 3. Nikahilah apa yang baik bagi kalian dari para perempuan. Lihat di situ, di dalam hadis ini, di dalam ayat ini Allah menggantungkan nikah dengan kebaikan hati, yaitu saat hatinya ingin maka dia menikah. Kalau seandainya hukum nikah itu wajib pada setiap keadaannya, maka tentunya tidak akan ada ucapan ma tabalakum in nisa, apa yang apa yang baik bagi kalian dari para perempuan. Maka ini menunjukkan seluruhnya adalah hukum nikah yaitu dianjurkan. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwa hukum nikah dianjurkan karena ketika Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taaba lakum." Nikahilah apa yang nyaman bagi kalian. Maka para ulama mengatakan jika hukum nikah itu wajib, maka la yu'allaq bil istita'ah, tidak akan digantung dengan kemampuan. Artinya siapa yang mampu kemudian dia merasa dirinya bisa menafkahi lahir dan batin dan takut untuk tergoda fitnah wanita, maka pada saat itu dia menikah. Selanjutnya para ikhwan, apa hukum nikah dengan niatan ingin mentalak? Dan ini banyak terjadi. Nikah misalkan nih pada bapak ibu bekerja di Arab Saudi jauh dari istri, maka kemudian menikah di Arab Saudi mumpung istri jauh, kata dia, akhirnya dia menikah dengan niatan di dalam dirinya ingin mentalaknya kalau sudah batas waktunya sampai. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur saja jumhur ulama membolehkannya dan mengatakan sahih. Ya, bahwa niat dengan niatan talak itu sah kata jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan dia adalah salah satu pendapat dari mazhab Hambali dan dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan ijma' atas hal ini bahwa nikah dengan niat talak diperbolehkan. Wallahu alam, pendapat yang kedua adalah dia haram karena di dalamnya terdapat penipuan. Ya, di dalamnya terdapat penipuan. Makanya Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Laisa hadza min akhlaqin nas." Perbuatan bukan dari sifat yang baik dari seorang manusia. Ya. Nah, ini para ikhwan. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin juga mengharamkannya. Indi anna hadha haram min wajhin akhar. Ai anna al-insan idza tazawwaja bi niyatin annaha yutalliquha idza ghadara al-balad haramun min jihati annahu ghish wa khida' liz-zawjah wa ahliha. Fa inna az-zawjata wa ahliha la 'alimu anna hadha ar-rajul innama tazawwajaha bi niyati at-talaq idza arada as-safar. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, menurutku bahwasanya nikah dengan niat talak ini haram dari sisi yang lain. Yaitu maksudnya jika seorang manusia menikah dengan niat talak, jika dia ingin pergi ke daerah lain, ya, atau ingin pulang, maka ini haram dari sisi di dalamnya terdapat penipuan, di dalamnya terdapat kecurangan, ya, untuk istri dan keluarganya. Karena istri dan keluarganya tidak mengetahui akan hal ini. Karena kalau seandainya mengetahui, maka tidak diizinkan untuk menikahi anaknya. Ini para ikhwah. Nah, ini sampai jam berapa, Mas Teguh? Nah. Sekitar 4.30 Ustaz waktu Saudi. Enggak, waktu saya untuk materi sekitar berapa menit lagi gitu. Oh, 5 menit lagi boleh, Ustaz. 5 menit lagi. Baik. Biar datang habis lagi, itu ya. Pertanyaannya. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau tadi nikah dengan niat talak itu terjadi khilaf dan ada yang mengharamkan, dan kita lebih condong kepada pendapat yang mengharamkan tersebut. Maka sekarang hukum menikah lebih dari satu. Nah, ini rame nih. Kalau sudah membicarakan ini rame nih. Hukum menikah lebih dari satu. Maka asal hukumnya adalah mubah. Asal hukumnya dia mubah menikah dari satu. Ya, yang tidak boleh lebih dari empat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taaba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'. Maka nikahilah apa yang baik bagi kalian dari para perempuan 2, 3 atau 4. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah ayat dimaksudkan untuk pilihan. Boleh menikah 2, boleh menikah 3, atau boleh menikah 4. Bukan berarti dijumlahkan, ya. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Ini bukan seperti itu maksudnya. Jadi hukum nikah lebih dari satu adalah mubah berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi. Dan juga berdasarkan ijma' bahwa bolehnya menikahi 4 perempuan. Ya, berdasarkan ijma', dan yang menukil ijma' banyak sekali, ya. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam Al-Qurtubi. Adapun yang menukil ijma' bahwa tidak diperbolehkan untuk menikah lebih daripada 4, ini Imam Ibnu Qudama, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, cuma jadi pertanyaan sekarang, apa hukum atau mana yang lebih utama? Ya, mana yang lebih utama? Menikah satu atau menikah lebih dari satu? Ya, mana yang lebih utama di dalam syariat Islam, menikah satu atau menikah lebih dari satu? Kita dudukkan dulu beberapa permasalahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di sini kita harus ketahui bersama bahwasanya tidak diragukan bahwa yang semestinya didahulukan adalah melihat kepada beberapa perkara. Hajat seorang manusia dan keadaannya dan juga keberadaannya. Maka barang siapa yang tidak cukup satu dan memerlukan untuk menikah lebih dari satu, disebabkan karena sebuah sebab atau yang lainnya, maka tidak diragukan bahwasanya berpoligami lebih utama untuknya. Ya, kalau seandainya dia tidak cukup satu dan dia memerlukan tambahan, maka lebih utama untuk berpoligami. Itu pun dilihat dari kemampuannya, baik secara kekuatan ataupun secara finansial. Nah, kemudian para ikhwah, adapun kalau seandainya seseorang merasa cukup dengan satu istri, ini saja satu istri belum semua dinikmati katanya. Maka pada saat itu yang lebih utama dan lebih prioritas baginya adalah mencukupkan dengan satu istri, yang dengannya dia bisa menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya, yang dengannya dia bisa istri bisa menolongnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan patut diperhatikan, pendapat dianjurkannya satu istri ini adalah mazhab kebanyakan para ulama. Ini ibu-ibu senang mendapat apa pendapat bahwa mencukupkan dengan satu istri ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan perkataan beliau dinukil di dalam kitab Al-Bayan fi Madhhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Wa uhibbu lahu an yaqtasira 'ala wahidah wa in ubiha lahu akthar." Aku menyukai untuk dia mencukupkan dirinya satu istri saja meskipun dibolehkan lebih, dengan dalil fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, maka satu saja, ya, maka satu saja. Mungkin sebagian ulama ada yang menyanggah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa satu saja utama? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menikah dengan banyak perempuan yang menjadi ummahatul mukminin nantinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan kecuali yang paling utama. Dan bukankah beliau bersabda, tanakahu takatsaru. Menikah banyak, menikahlah kalian, maka banyak akan membuahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, jawabannya mudah, yaitu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling utama pada dirinya adalah mencukupkan satu jika dia sudah merasa bisa menjaga kemaluannya dengan satu tersebut. Kenapa? Karena selain Nabi Muhammad SAW khawatir tidak bisa berbuat adil, dan ini yang terjadi memang, tidak bisa berbuat adil. Begitu juga di dalam kitab Al-Insaf Al-Mardawi yang bermadzhab Hambali mengatakan, wa yustahabbu aydan alla yazida ala wahidah, dan dianjurkan juga untuk tidak menambah atas satu istri, in hasala bihal i'faf. Lihat ya, jangan dipotong. Dianjurkan untuk tidak menambah dari satu istri jika sudah mencukupi satu istri bisa menjaga kesuciannya. Jadi tanya, bisa menjaga kesucian atau tidak? Kalau bisa menjaga kesucian, maka berarti sudah cukup satu. Tapi kalau seandainya dengan satu belum bisa menjaga kesucian, kemaluannya masih sangat kuat, hajatnya sangat kuat, maka khawatir dia masuk ke dalam perbuatan zina, maka dilihat lagi dirinya, apakah dia memang layak untuk berpoligami atau tidak, sanggup menafkahi lahir dan batin atau tidak. Kemudian saya ingin mengingatkan terakhir bahwa tidak sah berdalil atas dianjurkannya memperbanyak istri dan kesunahannya dengan tadi, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa matsna wa tsalaatsa wa rubaa'. Jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil kepada para anak yatim, maka nikahilah apa yang baik dari kalian dari para wanita, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika kalian khawatir tidak berbuat adil, maka cukup satu saja. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk dianjurkannya berpoligami. Tidak bisa diadilkan sebagai dalil ayat ini, ya. Kenapa demikian? Karena perkara yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah untuk perkara yang mubah, bukan perkara yang mandub. Itu maksudnya. Yang jelas para ikhwan, dilihat pada diri sendiri untuk perkara poligami ini, jangan sampai dia hanya terburu hawa nafsu, kemudian akhirnya nanti menelantarkan istrinya. Wallahu alam. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustazuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Semoga Allah selalu menjaga antum dan sekeluarga, dan semoga kami yang mendengarkan dan menyimak bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan memahami ilmu dari antum. Oke, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu satu pertanyaan yang di pertemuan yang lalu belum sempat disampaikan dari Pak Abu Rashid di KFUPM. Ustaz, ya. Apakah ada umur ideal atau yang disarankan bagi pemuda-pemudi untuk menikah? Zaman sekarang umumnya anak dinikahkan apabila selesai kuliah. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka umur yang ideal belum ada yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara dalil belum ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang kita bahas pada kitab ini, yaitu ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, ya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk ba'a, menafkahi ataupun membiayai biaya pernikahan. Al-ba'ah itu ada yang mengatakan dia adalah biaya pernikahan, ada yang mengatakan dia adalah menafkahi lahir dan batin setelah menikah. Nah, ini menunjukkan kata-kata syabab. Syabab adalah seorang yang berumur dari mulai baligh sampai sebelum 40 tahun. Maka secara spesifik pembatasan belum kita dapati. Umur berapa dikatakan dia terlalu cepat berapa, dikatakan dia terlalu lambat berapa, ya tidak ada dari, tetapi dilihat kepada dia bisa menafkahi lahir batin atau tidak, maka pada saat itu dia menikah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini ada yang mau bertanya langsung. Silahkan. Ibu Ika atau Pak Ika di nyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik, Ustaz. Amin wa fiik barak. Iya. Sebelumnya saya minta doanya, Ustaz. Kebetulan saya baru berhijrah dan baru mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam mempelajari agama Islam dan istiqamah di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Gini Ustaz, saya mau bertanya, kebetulan saya masih single Ustaz, belum menikah. Saya mohon nasihatnya, gimana nih Ustaz, saya masih sedikit awam dengan masalah ta'aruf. Bisa dibilang saya masih agak takut dengan yang namanya konsep ta'aruf, karena saya melihat beberapa kejadian banyak oknum-oknum juga nih Ustaz, terkait tentang masalah iwan-iwan yang mungkin sekiranya sudah terlihat seperti hijrah tapi ternyata mungkin masih ada modus seperti itu Ustaz. Dan saya juga agak sedikit karena saya baru hijrah dan baru mengaji juga, mungkin saya lebih hati-hati gitu Ustaz. Jadi saya mohon nasihatnya, gimana kiatnya untuk saya yang belum menikah dan apa yang harus saya pelajari dan bagaimana mempelajari tentang ihwan gitu Ustaz, supaya untuk bekal saya sebagai seorang wanita yang belum menikah seperti itu, Ustaz. Terus kemudian ini sih Ustaz, saya mau bertanya juga, apa sekiranya boleh tidak Ustaz kalau mamanya kita apa ada yang melamar kita terus kita memberikan persyaratan-persyaratan gitu sama si ikhwan tersebut, itu bagaimana Ustaz seperti itu? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fi. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Jazakillahu khairan kepada ibu atau mbak yang bertanya, semoga disegerakan mendapatkan jodoh yang penuh dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban atas pertanyaan tadi, saya ingin memberikan beberapa poin. Yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan bagi seorang wanita muslimah yang perawan dan belum menikah. Yang pertama adalah yang harus dilakukan yaitu menimba ilmu agama, memperkaya diri dengan ilmu agama, dan memperkaya diri dengan ilmu agama tersebut harus secara sistematis. Jadi saya tidak terlalu excited dengan para wanita-wanita yang sedang meniti jalan istiqamah atau istilahnya berhijrah hanya dengan mengikuti kajian-kajian yang umum yang dia sukai di media sosial, di YouTube, tetapi dia tidak menimba ilmu agama secara sistematis. Nah, ini adalah sebuah kekurangan dan juga kekeliruan di dalam menimba ilmu agama. Yang saya maksud sistematis di sini adalah kita sudah lama dalam tanda kutip membuang-buang waktu kita untuk kehidupan di dunia ini, dan waktu terus berlalu, akhirnya umur kita mungkin sudah belasan, 20-an, bahkan mungkin ada yang 30-an belum menikah. Maka pada saat itu yang wajib dilakukan adalah menimba ilmu agama. Nah, menimba ilmu agamanya pun harus terukur dan terarah sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, salah satu hal atau metode yang dilakukan dalam menimba ilmu agama adalah belajarnya secara sistematis, yaitu misalkan dimulai dari mempelajari rukun Islam, lalu setelah itu mempelajari rukun iman, dan itu dipelajari secara detil dan perlahan-lahan dan mempunyai guru yang memang mempelajarinya secara detil dan perlahan-lahan. Nah, ini akan menghasilkan seorang wanita muslimah yang memang paham agama. Ada pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu bagaikan sekolahan. Jika engkau persiapkan si ibu ini, maka engkau berarti sudah mempersiapkan generasi yang harum. Maka mbak ini akan menjadi seorang istri dan akan menjadi seorang ibu. Maka perlu di situ menimba ilmu agama. Dan ingat sekali lagi, menimba ilmu agama bukan hanya potongan-potongan video di Instagram, di Facebook, ataupun di WhatsApp, ataupun di YouTube, tetapi dia menimba ilmu agamanya dari mulai dasar. Alhamdulillah, dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, banyak para ustaz yang sangat fokus untuk mengajar ilmu dari dasar, ya. Nah, itu cari tuh video-videonya, ya, dari dasar terus sampai selesai, rukun Islam selesai, rukun iman, kemudian setelah itu baru permasalahan-permasalahan yang lain dalam agama Islam. Itu satu. Yang kedua adalah yaitu berusaha dengan maksimal mengamalkan hal-hal yang wajib dalam Islam, dan kalau sudah memperbanyak, memperkaya diri dengan amalan-amalan sunnah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Salah satu dari empat perkara tersebut yang paling utama adalah Fadzfar bidzatid din taribat yadak. Maka engkau wahai para lelaki, dahulukanlah wanita yang memiliki agama, maka niscaya engkau akan beruntung. Di sini wanita yang memiliki agama ada dua makna. Yang berilmu agama, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, yang mengamalkan agama Islam. Maka saya nasihatkan, nasihat yang kedua adalah berusaha semaksimal mungkin untuk lebih taat kepada Allah, terutama dalam perihal-perihal wajib, lalu setelah itu amalan-amalan sunnah. Baik, itu yang harus dilakukan, ya. Kemudian yang harus dilakukan juga yang ketiga adalah yaitu mempelajari hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban istri. Maka pada saat itu dia akan mempersiapkan dirinya untuk bersuami. Nah, ini tiga poin yang harus diperhatikan. Adapun nasihat untuk bagaimana menyambut calon suami, bagaimana kiatnya? Maka jawabannya adalah, saya setuju bahwa di beberapa proses ta'aruf terjadi penyimpangan. Ya, ini saya sangat setuju. Dan bahkan bukan hanya sekedar penyimpangan, tetapi kebablasan penyimpangannya. Maka saya nasihatkan untuk berta'aruflah sesuai yang dibatasi oleh syariat Islam. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita memilih wakil dari keluarga kita. Ini saya berbicara tentang perempuan, ya. Kita itu berarti perempuan. Perempuan memilih wakil dari keluarganya yang laki-laki. Entah itu bapaknya, kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki. Yang menjadi juru bicara kita untuk berbicara dengan laki-laki yang ingin berta'aruf dengan kita. Jangan pernah mau menerima telepon, WhatsApp, chat dari laki-laki yang ingin berta'aruf dengan kita. Kalau tidak, meniti jalan istiqomah kita akan hancur. Hijrah kita akan bias. Karena baik laki-laki ataupun perempuan hatinya lemah terhadap lawan jenisnya. Maka saya nasihatkan itu. Cari dari keluarga laki-laki yang menjadi juru bicara. Jadi kalau seandainya ada laki-laki yang ingin ta'aruf, dia menyampaikan pesan, maka kita katakan saja, silahkan berbicara dengan bapak saya. Nanti bapaknya yang menyampaikan kepada kita apa yang dimaksud. Kalau seandainya kita memerlukan data dari dia, maka kita melewati bapak kita ataupun keluarga laki-laki kita. Tolong tanyakan ini kepada dia. Tolong tanyakan ini. Tidak ada sama sekali berhubungan dengan calon laki-laki tersebut, karena dia adalah godaan. Wanita godaan terbesar bagi laki-laki. Dan perempuan sangat bisa tergoda dengan laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan seorang sesuatu yang paling berbahaya bagi laki-laki dari umatku dibandingkan godaan perempuan. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, apabila ada laki-laki yang melamar, maka siapakah laki-laki yang paling pantas untuk diterima lamarannya? Jawabannya sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang baik agama dan akhlaknya. Baik agama dan akhlaknya. Kita tahu dari mana, Ustaz? Dari orang-orang terdekat. Ya, kita tanya, misalkan jubir kita tadi nanya kepada kawan laki-lakinya, nanya kepada adik laki-lakinya, nanya kepada ustadznya, nanya kepada muridnya mungkin, nanya kepada teman laki-lakinya. Atau kalau seandainya kita ingin langsung berhubungan, maka kita tanya kepada keluarga perempuan laki-laki tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian rela agama dan akhlaknya. Maka sama nih, agama yang dimaksud adalah laki-laki yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, dan yang kedua laki-laki yang mengamalkan syariat Islam. Tahu dari mana Ustaz? Tadi caranya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian akhlaknya yang baik, kita mengetahuinya dari mana? Lihat bagaimana hubungannya, menyambung hubungan rahimnya dengan keluarganya. Bagaimana hubungannya dengan orang tua, bagaimana hubungannya dengan adik kakak, dengan paman, bibi, ya, bagaimana hubungannya dengan nenek yang merupakan mahram-mahram dia. Karena itu pertanda dia berakhlak baik. Nah, demikian, semoga bisa dimaklumi. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir, sudah 4.30 di waktu damam. Ya, silakan. Ya, dari Pak Abdul Latif Aramco. Assalamualaikum Ustaz. Apakah akad nikah boleh dilakukan secara online? Di mana mempelai berada di tempat yang berbeda? Jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah boleh. Yang paling utama, si mempelai perempuan ada wali laki-lakinya. Maka kemudian wali laki-lakinya inilah yang menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki, dengan laki-laki calon si suami tersebut. Ya, maka boleh, tetapi jangan sampai terjadi penipuan. Ya, jangan sampai terjadi penipuan. Jadi kalau akad nikahnya secara online diperbolehkan, asal tidak ada penipuan yang menyebabkan nanti bahaya terhadap tempat yang berbahaya. Apa itu tempat yang berbahaya? Yaitu kemaluan. Jadi kalau seandainya terkumpul syarat dan rukunnya, maka berarti pernikahannya sah dan boleh dilakukan seperti itu. Yang saya maksud adalah syaratnya, dua mempelai, ijab qabul, wali bagi perempuan, dua saksi, kemudian mahar. Lima perkara itu yang merupakan syarat dan rukun serta kewajiban menikah. Jadi diperbolehkan, asal tadi tidak ada penipuan yang menyebabkan kepada kezaliman. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Naam Ustaz, saya rasa ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan masuk, tapi mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Silakan Ustaz, kalau mau ditutup dengan kafaratul majelis atau ada pesan penutup lainnya. Baik. Saya hanya ingin berpesan tentang poligami. Bahwa setiap laki-laki yang ingin berpoligami, maka dia harus memperhatikan dirinya. Apakah dirinya memang sanggup untuk berpoligami? Karena berpoligami tidak seperti menikah dengan satu istri. Dia harus ekstra, satu, kuat. Yang kedua, ekstra nafkah. Sehingga poligami yang disyariatkan Allah, syariat yang begitu indah tersebut, benar-benar terjadi dengan maksimal. Kalau seandainya menikah satu mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sejatinya kalau menikah dua lebih lagi mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan di sini bahwa apabila Anda wahai para laki ingin berpoligami, maka beritahukanlah kepada istri Anda. Kenapa? Karena Anda wajib adil. Bagaimana bisa adil kalau sang istri tidak tahu? Tidak mungkin suami akan izin terus keluar kota. Maka beritahukanlah. Nah, setelah Anda memberitahukan kemudian terjadi perang dunia kelima, itu urusan Anda, tanggung. Ya, maksud saya kalau mungkin istri yang pertama tidak setuju, maka bagaimana caranya dia agar bisa menyetujui? Kalau seandainya memang tidak sanggup untuk mendapati kemarahan sang istri dan akhirnya menyebabkan pertengkaran hebat atau bahkan perceraian, maka hati-hati. Jangan sampai seseorang melegalkan perceraian hanya demi untuk mendapatkan istri yang baru. Ini kasihan terjadi kezaliman terhadap istri-istri. Ya, wallahu a'lam. Ini beberapa pesan tentang poligami. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.